Rungokno cah ayu, iki kape candaku, pancen aku tresno, ora ono wong liyo. Yen kowe percaya, ke enggal tanpa nono, tresnaku mung siji, tumeka jroning ati. Ngerti yo cah ayu, rasane pikirku, ya ngopo tresnaku nyang sliramu. Yen wengi tak impi, yen awan kelingan, nganti kiamat tak enteni. Mulane cah ayu, enggal maturo ibu, kerso apa ora duwe mantu awakku. Ngerti yo cah ayu, rasane pikirku, ya ngopo tresnaku nyang sliramu. Yen wengi tak impi, yen awan kelingan, nganti kiamat tak enteni. Mulane cah ayu, enggal maturo ibu, kerso apa ora duwe mantu awakku. Dang matur ibu tonduk, nanti ini apa meneh, wong aku ya wis nyambut gawe.